atiku sak kenan nerang ngapusi si tresno sliramu kupa pujani ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepul saiki kowe mlenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresno ku demi wedoan liyo yo wis ora popo insyaallah aku bisa lilo tetap abadi selamanya.